الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Terhatur puja dan puji sama-sama kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, yang telah berkehendak, yang telah mengizinkan sampai dengan hari ini kita masih dititipi panjang umur oleh Allah, dititipi sehat, masih dititipi nikmat duduk, nikmat sholat, nikmat sedekah, nikmat silaturahmi, masih dikaruniakan oleh Allah kepekaan hati untuk bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, masih dituntun oleh Allah untuk berjuang menemukan rizki yang halal sehingga diri, keluarga, tanggungan kita masih sanggup melanjutkan perjalanan hidup dengan diisi dari yang halal. Karunia Allah begitu banyak, nikmat Allah begitu hebat, tidak terhitung datang menghampiri kita. Itulah kasih sayang Allah yang tidak pernah sanggup akan kita hitung sampai kapanpun. Dari sejak kita tidur, bangun, sampai tidur lagi pun, tidak ada satu manusia pun yang akan sanggup menghitung nikmat-nikmat Allah lahir dan batin. Terlebih hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bulan Syaban, bulan persiapan menuju bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini pun dalam kondisi ujian apapun, kita masih sanggup melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama memenuhi, memakmurkan masjid ini dalam rangka melanjutkan perjalanan ibadah kita. Semoga dari setiap nikmat yang datang dari Allah kepada kita, semuanya bisa kita pertanggungjawabkan, semuanya menjadi ladang amal, semuanya menjadi penggugur dosa, dan semoga apapun amal ibadah yang sudah kita kerjakan dari sejak tobatnya kita, dari sejak hijrahnya kita ke jalan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah dan sampai kepada keridhaan Allah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Dari atas mimbar ini pula khatib berwasiat mengajak, menyeru, menghimbau khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari tanpa henti, tanpa lelah, kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita. Iman bukan hanya percaya, tetapi yakin. Takwa bukan hanya di lisan, tapi dalam pengamalan lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semua kita tanpa terkecuali ingin disayang oleh Yang Maha Penyayang, ingin dikasihi oleh Yang Maha Pengasih, ingin dikasih sayangi oleh Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang sudah benar-benar sayang, kasih kepada kita, apapun yang kita jalani, insya Allah ada di dalam ridhonya, ada dalam pertolongannya, ada di dalam rahmatnya. Pertanyaannya, keinginan kita disayang dikasihi oleh Allah, seberapa besar perjuangan kita untuk mendapatkan kasih dan sayangnya? Banyak di antara kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, tapi ucapan, perilaku, sikap, perbuatan, cara menjemput rizkinya, cara menjalani rumah tangganya, cara bertetangganya, cara hidupnya, justru mendatangkan murka dari Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar yang sangat singkat ini, khatib mengajak, mari sama-sama kita melakukan tiga hal. Minimal tiga hal ini, insya Allah, Allah Yang Maha Pengasih, Allah Yang Maha Penyayang akan benar-benar mengasihi dan menyayangi kita. Pertama, jikalau kita ingin dikasihi dan disayangi oleh Allah, sayangilah diri kita sendiri. Hanya sebatas cita-cita, hanya sebatas mimpi dan keinginan belaka, ingin disayang oleh Allah, tapi dia tidak mau menyayangi dirinya sendiri. Ciri orang yang menyayangi diri, dia jaga apa yang telah Allah titipkan kepada dirinya. Dia jaga lisannya, jangan sampai Allah murka pada dirinya. Dusta, ghibah, fitnah, mengolok-olok nasib orang lain, menghardik, menyakiti perasaan orang lain, sudah berhenti. Lisannya penuh dengan kasih sayang. Dia tidak tega untuk meluarkan kata-kata yang membuat orang lain terluka, membuat orang lain merasa sakit hati dan pikirannya. Lisannya senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa, diam tapi penuh dengan kasih sayang. Mata Sayangi diri kita. Jikalau ingin disayang oleh Allah, jaga mata kita. Ujian hari-hari yang terus kita lewati dari sisa umur kita, kiri, kanan, depan, belakang, bahkan di gadget kita sendiri, di ruangan kita sendiri, penuh dengan ujian pandangan. Sayangi mata kita. Jangan melihat sesuatu yang membuat mata jadi kotor, membuat mata menjadi hitam, membuat mata menjadikan Allah tidak ridho kepada kita. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, maka dia menyayangi mata yang Allah titipkan kepadanya. Dia syukuri mata yang masih bisa melihat, masih bisa menangkap surya, masih bisa melihat warna, masih bisa memandang anak, istri, orang tua, bahkan bisa mengerjakan beraneka ragam pekerjaan. Dia jaga, dia tundukkan, dia buat mata Allah ridho, Allah sayang kepada dirinya. Telinga, pendengaran yang Allah titipkan pun tidak gratis. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, dia jaga telinganya dari mendengarkan fitnah, dari mendengarkan berita-berita yang akan mengotori hati, yang akan berbuat buruk sangka kepada orang lain. Dia jaga telinga yang Allah titipkan. Demikian pula tangan. Dia tidak ridho dengan tangannya melakukan kejahilan, kezoliman. Kaki, dia jaga langkahnya hanya ke tempat-tempat yang mulia. Langkahnya ke tempat-tempat yang membuat dirinya semakin dekat dengan Allah. Langkah kakinya membuat seluruh pintu surga. Ketika kaki melangkah, maka pintu surga pun rindu kepada hamba itu. Hati, pikiran, diri kita, ketika Allah menitipkan jasad pada tubuh kita, ini bukan milik kita, ini milik Allah. Yang pemilik asli adalah Allah. Dan Allah suatu saat akan bertanya, digunakan untuk apa? Dipakai melihat apa? Dipakai mendengar apa? Dipakai berbicara apa? Dilangkahkan kemana? Apa yang ada di hati? Apa yang terlintas di hati? Dan apa yang tertanam di dalam pikiran kita? Siapa yang ingin disayang oleh Allah, mulailah sayangi dirinya sendiri. Insya Allah, Allah akan benar-benar menyayanginya dunia dan akhirat. Dua, siapa yang ingin disayang oleh Allah, siapa yang ingin dikasihi oleh Allah, hidupnya dunia dan akhirat. Yang kedua, sayangilah orang tua. Sayangilah orang yang telah berjuang membuat diri kita seperti ini. Sayangilah laki-laki yang selama ini berjuang menjemput rizki siang dan malam untuk sekolah kita, untuk makannya kita, untuk kehidupannya kita. Dialah ayah kita. Ibu mati-matian berjuang 9 bulan mengandung diri kita, tersudut antara hidup dan mati melahirkan kita, bertaruh dengan nyawa, berkuah keringat melahirkan diri kita, bahkan menyusui kita, menimang, memandikan, membersihkan kotoran kita, mendoakan. Dialah ibu kita. Siapa yang ingin disayang oleh Allah, kuncinya adalah sayangi ayah kita, sayangi ibu kita. Mati-matian kita beribadah kepada Allah, tetapi orang tua tidak ridho kepada kita, tertolaklah seluruh amal kita karena Allah tidak ridho kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran beberapa kali mengingatkan, setelah ibadah, setelah taat kepada Allah, urus orang tua, sayangi orang tua, berbuat baiklah kepada orang tua, pedulilah kepada orang tua, muliakan, cukupkan, kenyangkan, lindungi, tembuslah obat di saat orang tua kita sakit, temani ketika dalam kesepian, duduk bersama ketika ingin diajak bicara. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengisyaratkan, memerintahkan kepada kita, ibadahlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, lalu berbuat baiklah kepada orang tua. Al-Quran yang kita baca, tadarus, tadabur, harus ada hasilnya. Apalagi hafal 5 juz, hafal 7 juz, hafal 30 juz. Maka perhatikan orang tua. Allah tidak akan melihat hafalannya kalau dia tidak santun, tidak punya belas kasih sayang kepada ibunya, tidak punya belas kasih sayang kepada ayahnya. Kita tidak keluar dari batu, tidak turun dari langit beriringan dengan hujan turun. Ada yang berjuang, ada yang berkorban, ada yang segala-galanya untuk kita. Ayah dan ibu kita, lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, tidak disebut orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada orang yang menjadi jalan datangnya air susu kepada dirinya, datangnya uang yang mengalir untuk sekolah, untuk tas, untuk sepatu, untuk kehidupannya. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Ingin disayang Allah, ingin dikasih oleh Allah, ingin dimudahkan urusannya oleh Allah, tidak ada lagi sayangi orang tua, muliakan orang tua, maafkan kesalahannya, buang kebencian kita kepada orang tua, yang jauh dekati, yang masih hidup temani, peduli, setelah meninggal dunia doakan, semoga amal ibadahnya diterima, diampuni segala dosanya, dicahayai alam kuburnya, diluaskan, dilapangkan alam kuburnya. Siapa yang benar-benar orang tuanya telah ridho kepada dirinya, maka nikmatilah beraneka ragam berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Susah hidup manusia kalau suka menyusahkan orang tua. Sempit hidup manusia kalau suka membuat sempit hati dan pikiran orang tua. Dibuat sakit, dibuat jatuh, dibuat sengsara lahir dan batin. Meskipun kaya, meskipun jabatan kedudukan tinggi, tapi kalau orang tua nelongso, tersengsara, terlantar karena kita, maka Allah pun tidak akan memberikan manfaat dari jabatannya, tidak akan memberikan manfaat dari hartanya. Kening yang semalaman, tadi malam kita sujud dengan tahajud kita, berurayan air mata, tertolak istighfar kita, jikalau hari ini belum mau mengasihi, menyayangi orang tua kita. Masyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, jikalau Allah ingin menyayangi, mengasihi kita, yang ketiga, sayangilah orang yang suka memusuhi kita. Sayangilah orang yang suka memfitnah kita. Sayangilah orang yang suka menjelek-jelekan kita. Sayangilah orang-orang yang suka zalim kepada kita. Berikan balasan yang terbaik untuk mereka. Doakan, jangan dibenci, jangan dendam. Siapa tahu orang yang hari ini memusuhi kita, suatu saat akan menjadi kawan terdekat kita. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, begitu banyak dulu para sahabat-sahabat Rasulullah yang awalnya memusuhi Rasulullah, tidak suka kepada Rasulullah, benci kepada Rasulullah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah tersenyum, Rasulullah mendoakan, Rasulullah balas keburukan dengan kebaikan. Siapapun, baik di lingkungan keluarga, teman kerja kita, teman di kantor kita, siapapun, hidup pasti ada ujian. Tidak selamanya mendapatkan sanjungan dan pujian, tidak selamanya mendapatkan sesuatu yang membuat kita senang. Ujian itu dua, ada yang enak di hati, ada yang tidak enak di hati, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Syaban ini, persiapan menuju datangnya Ramadan, semakin sayang kepada kita, semakin kasih kepada kita, karena kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah dengan cara mengasihi, menyayangi diri kita, lalu mengasihi, menyayangi orang tua kita, orang tua angkat, mertua, orang tua tiri, semuanya disayang oleh kita, dicukupkan oleh kita, dan berusaha sekuat tenaga selalu melapangkan hati untuk berbuat baik, menyayangi, mengasihi siapapun yang tidak suka kepada kita, siapapun yang membenci kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi pula negeri dan bangsa kita, menjadi negeri dan bangsa yang dikasihi, yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.